Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum. Allah Ta'ala telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam keadaan sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Namun manusia akan dikembalikan, sumaradadnahu fi asfala safilin, akan dikembalikan ke dalam kerendahan yang paling rendah, lebih rendah dari binatang. Illa ladina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali mereka orang-orang yang beriman, memiliki iman, memiliki ilmu, memiliki aqidah as-sahihah, wa amilu salihat, dan mereka menjalankan amal soleh. Itulah sosok manusia yang benar-benar dijadikan sebagai manusia yang terbaik fi ahsani taqwim. Oleh karena itulah para sahabat mereka berjalan mengikuti petunjuk nabinya untuk mencapai tingkatan ilmu dan amal soleh. Demikian pula para ulama sesudahnya. Mereka hidup dan mengarungi kehidupan, selalu berusaha berjalan di atas jalannya Nabi. Karena itulah hakikat as-siratal mustaqim yang diminta oleh seorang hamba di dalam sholatnya. Sebagai gambaran dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengungkapkan bagaimana kesemangatan mereka dalam mengikuti bimbingan nabinya. Ini istata'ta alla tahukka ra'sak illa bi athar faf'al. Jika kamu mampu untuk tidak tahukka, menggaruk, hakada tahuk, menggaruk ra'sak illa bi'athar faf'al. Kalau kamu mampu, maka barakallahu fik, kecuali harus menggaruk, dan engkau menggaruknya itu jelas-jelas mengetahui di atas ilmu, kamu lakukan. Artinya menggaruk itu yang sunnah kayak apa? Kalau kamu mampu, berjalanlah di atas jalannya Rasulullah SAW sampai urusan menggaruk apa? Kepala. Barakallahu fiik. Mungkin kita sering garuk-garuk. Kan gitu. Kalau seandainya urusan garuk harus pakai bimbingan Nabi, cari ilmunya. Itu cuman garuk-garuk kepala, Pak. Nah, gimana dengan urusan yang lain? Ini menunjukkan barakallahu fiik di hati para imam kita As-Sufyan Ats-Tsauri begitu besarnya nilai sunnah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu barakallahu fiik, siapa yang ingin berjalan di atas jalan ini ialah dengan upaya talabul ilmi, menuntut ilmu, belajar, duduk di majlis ilmu. Dan ahlu sunnah bersemangat menuntut ilmu, karena tidak mungkin berjalan di atas sunnah kecuali mengerti ilmunya. Dan inilah jalan kita barakallahu fiik, sehingga mudah-mudahan di pagi hari ini Allah jadikan kita orang-orang yang berjalan di atas jalannya. Man ghada ilal masjid aw raha, siapa yang di pagi hari berangkat ke masjid, a'adallahu lahu nuzulan fil jannah, disiapkan persiapan yang Allah siapkan di dalam surga, diberi hidangan di dalam jannah. Barakallahu fikum. Kembali kepada pelajaran kita. Pelajaran kita adalah Kitabu Al-Wasoya Al-Abai Lil-Abna. Nah, Asy-Syeikh Ahmad Muhammad Syakir Rahimahullah. Pelajaran kita kemarin dulu sampai pada Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama. Sudah selesai apa belum? Belum ya? Baik. Seingat saya belum selesai. Masih pada poin yang pertama waktu itu. Kita masuk poin kedua. Qala ya bunayya, in kunta taqbalu nasihata nasihin, fa ana ahaqqum man taqbalu nasihatah. Ya bunayya, wahai anakku, jika engkau taqbalu nasihata nasihin, jika kamu mau menerima nasihatnya orang yang memberi nasihat, fa ana ahaqqu, maka saya lebih berhak, man taqbalu nasihatah, saya orang tua ini mengatakan kepada anaknya atau seorang guru terhadap muridnya, saya orang yang paling berhak untuk kamu terima nasihatnya. Wahai anakku, ini seorang guru menasihati muridnya. Karena pelajaran pertama, nasihat ustadz untuk muridnya. Kata mu'alif, wahai anakku, jika engkau mau menerima nasihat orang yang memberi nasihat, maka saya gurumu, orang yang paling berhak untuk engkau terima nasihatnya. Iya. Menerima nasihat adalah kewajiban bagi kita. Dan itu yang harus kita lakukan. Karena agama sendiri nasihat. Bahkan seorang muslim hendaklah dia senang meminta nasihat. Sehingga Nabi mengatakan wa idas tansohaka fansohu, hadis Muslim. Kalaupun ada orang minta nasihat, beri nasihat. Barakallahu fik. Maka ketika ada orang memberi nasihat, padahal kita tidak minta. Biasanya orang minta karena butuh dan tahu hajat nasihat. Maka seorang mudarris ketika memberi nasihat, terima. Bahkan itu yang paling berhak untuk kamu terima nasihatnya. Ini nasihat beliau. Kenapa seorang murid menerima nasihat gurunya? Karena ana ustaduk wa muallimuk wa murabbi ruhik. Saya ini adalah ustazmu, muallimuk, orang yang memberi ilmu kepadamu, wa murabbi ruhik, yang membimbing ruhmu. Ruh itu butuh dibimbing. Dan yang membimbing adalah ilmu, dan yang memberikan ilmu adalah guru-guru kita, mudaris-mudaris kita. Dia ibaratnya orang menanam tanaman, tak kala dia menaruh biji, dia akan ikuti terus biji yang tumbuh. Maka dia sebagai seorang murabbi, mendidik dan membimbing dan mengarahkan, dia akan ikuti perkembangan tanaman ini. Itu muallim. Kenapa tanamannya kok tidak subur? Jangan pelajari. Kenapa tanamannya daunnya bengkok? Kenapa ini? Penyakit apa ini? Mesti ada penyakitnya. Dia akan segera mencari solusi. Apa yang harus dilakukan? Itu mudarris. Jadi mudarris adalah orang yang benar-benar membimbing, mendidik. Dan itu hakikat seorang mudarris. Barakallahu fik. La tajidu ahadan ahrasa ala manfaatik wa salahika minni. Kata muallif, engkau wahai anakku, engkau wahai muridku, tidak akan mendapatkan seorang yang ahras, lebih bersemangat atas manfaat-manfaat untukmu dan perkara yang membawa kebaikan untukmu daripada ustadmu. Tidak ada orang lebih semangat mengharapkan sampainya manfaat kebaikan untukmu dibanding saya. Begitu kata muallif. Jadi seorang mudarris, seorang muallim, itu hakikatnya dia memberi yang terbaik. Ilmu, mahal ilmu. Kalau bapak ibu kita hanya memberi makan dan minum. Nah, kalau sakit dobatin. Itu bapak ibu kita. Tetapi guru kita membimbing ruh kita. Ruh. Padahal kekuatan manusia itu pada ruhnya. Hidup dia di dunia tergantung dengan ruhnya. Hatinya. Maka tentunya seorang muallim lebih perhatian dari sisi ini. Bagaimana agar anak itu paham terhadap ilmu? Bagaimana seorang anak itu bisa mengerti sebuah amalan yang benar? Dia akan bimbing. Maka dia bersemangat. Bersemangat memberikan faedah yang bermanfaat bagi si anak. Itulah muallim. Beda halnya dengan bapak kita. Kalau kita nangis, ditanya kenapa kamu nangis? Lapar apa? Dikasih makan. Sudah segitu aja, sekedar itu. Adapun guru-guru kita, mudarris kita, mereka memperhatikan diri kita, jauh lebih besar manfaatnya. Apa itu? Ilmu. yang namanya nikmat ilmu, nikmat yang menghantarkan kepada kemuliaan. Dia akan tinggi. Dia akan berpesan, kamu harus lebih baik dari saya. Belajar. Itulah. Kalau mudaris, kadang belajar. Kadang si kesibukan belajar, berkurang murojaahnya, ternyata muridnya lebih hebat. Naik dia. Dan ternyata sekarang sudah jadi guru kita. Lihat. Itu yang kita harapkan. Berarti seorang mudaris lebih besar perhatiannya kadang dari orang tua. Kadang anak kita saja, anak kita loh ya, kalau disuruh sama ustadznya, besok ini, kerjakan ini, tak benar. Tapi begitu sama abinya, enak sini, dekat, belajar. Dia, apa namanya, agak sungkan-sungkan. Luar biasa. Dia menghormati muallimnya. Karena dia orang yang benar-benar, barakallahu fiik, memberikan perhatian khusus terhadap ruhnya. Itulah ilmu. Melekatkan hati. Menundukkan hati. Itu nasihat kedua. Nasihat ketiga. Ya bunaya innaka nasihun amin. Faqbal ma ulqihi 'alaika min nasaih. Wahai anakku, sesungguhnya saya adalah nasihun amin. Penasehat yang terpercaya. Nasihun amin, orang yang memberi nasihat yang terpercaya. Amin. Faqbal ma ulqihi 'alaika min nasaih. Maka terimalah apa yang aku akan berikan kepadamu dari nasihat-nasihat. Nanti akan banyak nasihat-nasihat beliau. Ya. Wa'mal bihi fi huduri wa bainak. Dan kerjakan nasihat itu. Fi huduri wa bainak. Di hadapanku ataupun wa baina ikhwanik, di hadapan teman-temanmu. Wa bainaka wa baina nafsik, antara dirimu dan dengan dirimu sendiri. Kerjakanlah nasihat itu tak kala di hadapanku atau di hadapan temanmu ataupun kamu sendiri. Nasihat yang datang terimalah. Faqbal nasiha. Karena nasihat yang diberikan oleh seorang muallim itu seperti obat. Obat, dia tahu dosis anak ini pasnya seperti apa. Dia tahu. Obat. Obat akan disesuaikan dengan umur, ya kan? Penyakit. Dan juga akan dipelajari lebih dalam sisi-sisi yang lain. Sehingga seorang mudaris, orang ini tepatnya dikasih nasihat ini. Maka terima nasihat. Sebelum beri nasihat, ditanya dulu apa masalahnya, ada apa. Dia akan memberikan nasihat sesuai apa yang dibutuhkan. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang datang, ya Rasulullah ausini, beri saya nasihat. Datang dengan nasihat. Maka beliau mengerti betul siapa orang ini. Hah? Maka beliau seorang guru. Nabi mengatakan, ana bi manzilatil walid bi waladih. Saya nabi kalian seperti orang tua terhadap anaknya. Antum tahu bagaimana orang tua terhadap anaknya? Kira-kira tahu enggak kondisi anaknya? Wataknya, kelakuannya, tahu enggak kira-kira? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaratkan orang tua kepada anak. Ketika memberi nasihat, sesuai kebutuhan. Apa yang dibutuhkan dia? Ya Rasulullah, ausini, berilah saya wasiat, nasihat. Faqal, la takhdhab. Maka dia dikatakan, la takhdhab. Jangan marah. Faraddadahu mirar radhiyallahu, la takhdhab, la takhdhab. Jangan marah, jangan marah. Kenapa orang ini langsung diberi nasihat, jangan marah? Kira-kira apa jawabannya? Karena orang ini memang tem apa? Ya gitulah. Sedikit-sedikit. Oh. Kan ada orang kayak gitu kadang. Urusan kecil aja. Apa enggak ya? Urusan kecil aja langsung memerah matanya. Langsung mengeras urat-uratnya. Oh, marah ini. Dikatakan enggak marah, matanya merah. Ya sulit itu. Apa ngantuk ya? Dikatakan ngantuk tapi urat-uratnya naik. Wah, ini marah ini. Maka oh, kalau ini memang seperti beri nasihat, jangan kau marah. Latakhabar. Itu beliau. Pernah datang lagi kepada beliau anak muda. Anak muda minta izin. Ya Rasulullah, izin li, izinkan saya berzina. Saru buatan pak. Datang ke Nabi kau minta izin. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Masalah. Tapi Nabi tidak marah. Pokoknya saru banget loh. Minta izin berzina lagi. Kalau minta izin mau duduk. Belajar tafadhol. Ini, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Yang namanya anak-anak muda. Emosinya atau nafsunya lagi naik pak. Minta izin. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Minta izin saya berzina. Berzina itu haram. Tapi begitulah Nabi dengan bijak ya menuntun. Kamu punya ibu? Naam. Bagaimana kalau ibumu dizinai orang kamu meridho anda? Tidak ya Rasulullah, saya akan marah. Iya, demikian pula manusia. Mereka tidak akan ridho. Kamu punya bibi? Khalah? Naam ya Rasulullah. Bagaimana kalau ada manusia menzinai ibu bibimu? Kamu ridho? Tidak ya Rasulullah, demikianlah manusia. Dinalarkan lagi. Kamu punya saudara perempuan? Nah, saya punya saudara perempuan. Bagaimana kalau saudara perempuanmu dizinai orang kamu itu? Tidak ya Rasulullah. Demikianlah manusia. Nah, begitu. Dikapak lagi? Dinalarkan. Sebab kadang anak muda yang dikedepankan ada ngapanya dulu? Ininya dulu. Keinginannya dulu. Dan berpikir panjang. Kalau ibu kita dizinai tidak ridho, saudari perempuan kita dizinai tidak ridho, kalau bibi kita dizinai kita tidak ridho, manusia juga tidak ridho. Sama. Seperti kamu. Maka Nabi dekatkan dirinya dan dipegang dadanya. Allahumma tahhir qalbah. Ya Allah, bersihkan hatinya. Wa ahsin farjah. Jaga kemaluan. Gitu. Ini guru yang baik ya. Didoakan dengan kebaikan. Maka nasihat itu sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Ketika kita diberi nasihat, apalagi diberi nasihat, dengarkan, ikuti petunjuknya. Antum punya para asatidah, para asatidah yang mereka membimbing kita semuanya. Ketika terjadi fitnah, muskilah, dakwah, ikuti nasihat mereka. Karena mereka ibaratkan guru-guru kita adalah orang tua kita. Para asatidah kita. Nah. Asatidah ahlus sunnah, salafiyin, masyaih ahlus sunnah, mereka orang tua kita. Maka ikuti nasihatnya. Ya. Jangan kemudian kita tidak menerimanya, bahaya, akan tambah jelek nanti. Maka orang-orang terbawa fitnah karena tidak mengikuti nasihat, tambah jelek. Pergaulannya tambah jelek, muamalahnya tambah jelek. Wa na'udzubillah. Nasihat yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4 ya, 4. Ya bunayya, idza lam ta'mal binasihati fi khalwatik faqallama tuhafidu alaiha baina ikhwani. Kalau anda, wahai anakku, tidak mengamalkan nasihatmu di saat kamu sendirian, maka bagaimana kamu akan menjaga nasihat itu di antara teman-temanmu. Wahai anakku, jika kamu tidak mau mengamalkan nasihatku di saat kamu sendirian, maka bagaimana kamu akan menjaga nasihat itu di antara teman-temanmu? Artinya, beliau menasehati saat sendiri pun, ikuti nasihat. Saat kita bersama saudara-saudara kita pun, ikuti bimbingan dan nasihat. Sehingga nasihat itu akan besar manfaatnya bagi seorang. Nasihat berikutnya. Ya bunayya idza lam tattakhid qudwatan fabiman taqtadi wa ala ma tujhidu nafsak fil julusi amami. Wahai anakku, idza lam tattakhid ni qudwah. Wahai anakku, jika engkau tidak menjadikan aku sebagai contoh, maka kepada siapa kamu akan mencontoh, meniru? Kalau kamu tidak mau mengikuti nasihat dan mencontoh gurumu, maka kepada siapa lagi kamu akan mencontoh? Wa alama tujhidu nafsak fil julusi amami. Lalu untuk apa? Atas dasar apa kamu semangat duduk di hadapanku? Maksudnya, seorang mudarris bagi kita semuanya, ketika kita mengambil seorang mudarris, itu adalah sebagai teladan kita, contoh bagi kita. Makanya mudarris itu mempengaruhi muridnya, akan ditiru. Maka seorang yang duduk di hadapan mudarris, dia akan terbawa mudarrisnya. Sampai Syekh Al-Utsaimin, beliau menceritakan bahwa gurunya Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, itu khot itu cara nulis Arabnya kurang bagus lah, bukan kita mencela tulisan beliau ya, beliau ungkapkan tulisannya seperti itulah. Namun karena beliau barakallahu fiik seorang yang benar-benar jujur membimbing para murid-muridnya, sampai-sampai tulisannya itu dikapakno ditiru, padahal tulisannya kurang maksudnya slonteng-slontengnya itu kayak gurunya tuh. Itu tulisan mempengaruhi. Makanya kita ahlus sunnah ketika mengambil mudarris, ustadz, itu benar-benar dipilih dari sisi akidah. Pertama akidahnya ya. Karena kalau gurunya akidahnya rusak, nanti kita diajari yang rusak. Mau ujian, ben lulus, ayo kita ke kuburan. Istighosah, ben lulus. Nah, ini guru yang enggak benar, Pak. Mengajarkan kesyirikan. Gitu. Bahaya. Akidahnya harus lurus. Manhajnya harus betul. Sampai ibadahnya pun harus betul. Makanya Abu Aliyah Tabi'in, beliau idza natlubul ilma, kalau kita mau duduk mencari ilmu, nantadir, kita tunggu. Fi sholatihi, sholatnya. In ahsanahu ali ghairiha ahsan. Kalau sholatnya bagus, urusan yang lain bagus. Wa in asa'a, kalau sholatnya jelek, huwa li ghairiha aswa, urusan yang lainnya lebih jelek. Maksudnya, beliau melihat tatbiknya kayak apa sholatnya. Nah, karena mau dijadikan apa? Guru. Ya. Makanya, seorang mudarris, apapun kedudukannya mudarris, antum juga mudarris bagi anak antum, Kalau antum mudaris di sebuah ma'had, antum juga mudaris sebagai teladan bagi anak-anak. Maka murid akan banyak meniru mudarisnya. Memang itu yang terbaik. Mencontoh kebaikan. Ya. Dan kita mencontoh para salaf sebagai imam-imam kita, karena itulah jalan keselamatan, meniru yang terbaik. Nasihat berikutnya, ya bunaya, innal ustada la yuhibbu min talamidhihi illa salihal muaddab. Wahai anakku, sesungguhnya ustaz itu senang jika murid-muridnya itu jadi orang yang saleh dan beradab. Nah, sesungguhnya seorang ustaz itu senang dari murid-muridnya yang saleh dan beradab. Fahal yasuruk, apakah kamu senang ayakuna ustaduk, jika ustadmu wa murabbik dan pembimbingmu ghaira radin angka, tidak ridho kepadamu, wala tami'in fi salahik, dan tidak menginginkan kebaikan-kebaikanmu. Ya. Maksudnya, wahai anakku, ustadz itu mencintai kepada muridnya yang saleh dan beradab. Itu akan selalu didoakan dan diharapkan demikian. Dia akan lebih baik harapannya daripada gurunya. Kamu harus lebih baik. Antum punya guru. Sekolah dulu ya. Dari zaman dulu ya gitu-gitu aja. Ya. Ilmunya itu ini budi saja. Ini budi, ini budi. Setelah itu belajar terus. Ternyata apa? Dia masih di situ, kamu sudah tinggi. Itu ilmu dunia ya. Sama barakallahu fiik. Mungkin antum punya ustaz. Dulu antum belajar qiraah kepadanya. Belajar, belajar. Lama-lama antum belajar terus sampai tinggi. Sehingga itu yang diharapkan. Antum bisa lebih baik. Saleh dan beradab. Jangan hanya berilmu tidak beradab. Saleh dan beradab. Karena ilmu, kata Syekh Utsaimin, ilmu kalau tidak dibawa dengan adab yang tidak baik, maka tak sedikit manfaat daripada ilmu tersebut. Adab yang baik. Sehingga tidak, apakah ustadmu akan senang jika engkau dalam keadaan tidak diridhoi? Hah? Tidak akan ridho ustadmu ketika kamu tidak soleh. Tidak akan suka yang demikian. Itu nasihat beliau. Nasihat berikutnya, ya bunaya, ini uhibu kalakal khair. Wahai anakku, ini uhibu lakal khaira. Sesungguhnya saya mencintai untukmu kebaikan. Fasa'idni ala isalil khair ilaik. Bantulah aku untuk sampainya kebaikan kepadamu. Bantulah aku untuk sampainya kebaikan kepadamu. Bagaimana caranya? Agar supaya kebaikan-kebaikan itu sampai kepada murid, maka gurunya ketika menginginkan anaknya baik, bita'ati walimtisali, dengan mentaati, dengan menjalankan nasihat. Lima amuruka bihi min makarimil akhlak. Kata mu'alif, caranya ialah dengan mentaati dan menjalankan apa yang diperintahkan kepadamu berupa akhlak yang mulia. Nah, berupa akhlak yang mulia. Nah, jadi kebaikan yang diharapkan oleh guru kepada murid adalah dia memiliki akhlak yang mulia. Itu yang diharapkan. Nah, sehingga oleh karena itu keberadaan ulama adalah membimbing dan mendidik umat memiliki akidah yang benar, akhlak yang mulia. Nah, Dan ini yang lebih baik menjadi hidupnya dunia ini. Innama yahya nas, dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal, innama yahya nasu bil masyayikh. Sesungguhnya hidupnya manusia ini dengan adanya masyayikh. Fa idza dahabal masyayikh fama baqiya syai. Kalau masyayikh sudah Allah wafatkan, fama da baqiya, apa yang tersisa? Masyayikh kita, orang-orang yang membimbing, mendidik kita berakhlak dan berakidah mulia. Nah, kalau masyayikh sudah tidak ada, kata Imam Ahmad, famada baqiya, apa yang tersisa? Hidupnya manusia itu dengan ini, akidah yang benar dengan akhlak yang mulia. Negara akan baik ketika negara itu penduduknya berakhlak yang mulia. Sebuah bangsa akan dihargai oleh bangsa yang lain karena akhlaknya yang mulia. Siapa yang mendidik manusia jadi akhlak yang mulia? Ulama, guru-guru kita. Maka oleh karena itu, jalankan nasihat dari para mudaris kita. Selanjutnya, ya bunayya. Setelah itu beliau akan menerangkan kepada kita hakikat akhlakul karimah atau husnul makarimul akhlak. Ya bunayya, al-khuluqu al-hasanu zinatul insan fi nafsih. Wahai anakku, akhlak yang baik adalah hiasannya manusia. Akhlak yang baik itu apanya? Hiasannya, mahkotanya. Antum pernah lihat raja? Raja akan semakin apa? Nampak memiliki kemuliaan yang tinggi atau kemewahan dunia yang besar ketika mahkotanya itu berlapis apa? Emas. Gitu? Mahkotanya aja emas. Berarti ini orang benar-benar punya apa? Punya dunia. Raja ini. Dan apa? Bagus. Karena punya hiasan. Tapi kalau mahkotanya cuman apa? Belangkon. Belangkon dari kain, murah. Tapi emas, semakin berharga, bernilai orang tersebut, dan kata mbak bagus. Ayuhan nas, akhlak yang mulia itu seperti mahkotanya. Dia akan semakin indah ketika dipakai. Nah, maka wa baina ikhwanika wa ahli wa ashiratih. Akhlak yang mulia itu hiasan manusia pada dirinya. Wa baina, dan di antara ikhwanik, saudaranya. Wa ahlihi, keluarga dan keluarganya. Wa asyiratihi. Fakun hasanal khuluq. Oleh karena itu, jadilah engkau wahai anakku orang yang akhlaknya baik. Yahtarimka annasu wa yuhibbuk. Kalau kamu berakhlak yang mulia, maka manusia akan mencintaimu. Manusia akan memuliakan dan mencintaimu. Jadi orang dimuliakan oleh manusia di antara sebabnya adalah ini, memiliki akidah yang baik, akhlak yang mulia. Itu akan dihormati orang, bukan karena harta. Ya, harta tidak menjamin orang itu jadi baik akhlaknya, dan tidak akan menjamin orang itu mencintainya. Tapi kalau harta digunakan untuk mendidik dia memiliki akhlak yang mulia, orang akan menghormatinya, orang akan mencintainya, Allah Azza wa Jalla pun akan mencintainya. Nah, oleh karena itu Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baik. Allah itu mencintai orang berbuat baik. Allah tunjukkan akhlak yang baik dalam surat Ali Imran. Sifat muttaqin. Alladzina yunfiqun sarra wa dharra. Orang yang bertakwa, mereka berinfak. Punya harta, dia infakkan di jalan Allah. Bisarra wa dharra. Saat sedang mudah, saat sedang sulit. Sedang kondisi memiliki harta atau pada saat kondisi kekurangan. Sarawatur. Akhlak yang mulia membantu orang lain. Ya. Akan lebih mulia kalau antum berinfak saat antum kondisi apa? Sempit. Kalau punya uang banyak, infak 500 perak. Enak apa mudah? Cuma 500. Tapi dalam kondisi penghasilan sehari paling 5.000, infak 1.000. Makan saja susah. Ini orang-orang yang mulia. Menolong orang lain. Orang akan mencintai kita. Nah, kalau ingin dimuliakan orang, ya kita memuliakan orang lain. Maka orang Jawa bilang, berbahasa ngajeni orang itu, hakikatnya ngajeni diri sendiri. Iya. Ya bunaya idza lam tuzayyin ilmak bimakarimi akhlaki kana ilmuka adar 'alaika min jahlik. Kalimat yang bagus. Wahai anakku, jika engkau tidak berhias, jika engkau tidak berhias dengan akhlak mulia setelah engkau berilmu, maka ilmu ka abor, ilmumu lebih berbahaya min jahlik daripada bodohmu. Maksudnya, jika engkau tidak berhias dengan akhlak yang mulia setelah engkau berilmu, maka ilmumu itu akan sangat berbahaya bagimu daripada jahlik, tidak mengetahuinya kamu. Kenapa? Orang yang berilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmu yang telah dimiliki dari akhlak yang mulia, itu lebih bahaya daripada orang yang bodoh. Fa'inal jahila ma'zur bijahlih. Orang yang bodoh diberi uzur dengan apanya? Kebodohannya. Gitu? Ya maklum lah, bang, enggak ngerti ya kayak gitu. Kan gitu? Ya ya pantas mau ngajinya kayak gitu setahun sekali ya. Masih kayak gitu akhlaknya. Kan gitu? Mau ngajinya ilmunya masuknya setahun sekali. Ya mungkin akhlaknya masih kayak gitu. Ya. Tapi beda kalau orang itu berilmu. Kenapa? Wala udhra lil alim indan nas. Kadang manusia tidak beri udhur kepada orang yang berilmu. Idza lam tayatajammal bi mahasinis syim. Kalau tidak berhias dengan bagusnya perilaku. Jadi ilmu akan nampak semakin baik di hati seorang muslim ketika dia berhias dengan akhlak yang mulia. Begitu. Maka jadilah orang berilmu dan ilmu itu akan merubah perangai akhlak yang jelek. Jangan pakai pepatah, watak itu susah apa? Berubah. Pancenan wis watek angel. Susah nang watek. Apa maning pakai katimat watek nek urung kepetek ya urung mandeg. Siapa bilang orang-orang jahiliyah wataknya api kok jelek dulu. Hah? Sukanya teler. Membunuh anaknya sendiri. Sukanya perang. Watak jelek apa baik ini? Keras mereka. Begitu datang Islam, Umar bin Khattab yang tadinya sangar, orang takut, sampai Nabi berdoa, ya Allah kuatkan Islam dengan Umar atau siapa? Abu Jahal. Mereka tegas, ya Allah, Mas kuatkan Islam dengan dua orang ini. Salah satu dari dua orang ini, Umar atau Abu Jahal. Tapi Allah memilih siapa? Umar. Jadi hebat Umar. Lembut setelah masuk Islam, jadi orang lembut. Kalau dia mengingat dosa-dosa yang lalu, menangis. Lembut orang. Iya. Walaupun demikian ya ibadallah, maka seorang haruslah berusaha semampu dia ya, belajar, berusaha semakin mengerti dan berusaha merubah watak-watak yang jelek. Hilangkan memori tadi, nek urung kepetek, urung hilangkan ini. Insyaallah bisa berubah. Yang penting latihan, berlatih. Karena akhlak kan ada dua jenis ya kemarin dulu. Ada yang tabii, ada yang kasbi. Tabii itu watak yang baik, memang Allah sudah ciptakan padanya seperti itu. Dia dilahirkan oleh Allah lembut hatinya, tenang jiwanya. Ada orang kayak gitu ya? Ya. Ada juga orang yang lahir dalam kondisi apa? Keras orangnya, apa tadi tem apa? Mental orangnya. Tapi begitu duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat, ayat, hadis, contoh para salaf, semua itu berubah. Nah, dulu Pak, orang ini di kantor senangnya itu belum datang sudah kantornya sudah orek dulu, Pak. Tapi sekarang setelah ngaji, Masya Allah, tenang, kalem, penyantun, enaklah semuanya. Oh gitu ya? Iya. Kalau gitu saya ikut ngaji lah. Nah, dakwah antum dengan akhlak antum. Mungkin antum bisa lebih baik dari kita. Antum ngajak orang satu persatu, orang terbawa karena akhlaknya antum. Ada kisah. Orang ini mungkin dikatakan belajar, pernah belajar. Tapi tidak mudeng-mudeng. Mondok satu kitab belum rampung, pulang. Akhirnya nikah. Apa lagi sudah, nunda tidak mungkin. Nikah. Karena akhlaknya baik, dia menjadi seorang pedagang. Pedagang yang jujur. Kalau jualan, ya tidak terlalu menekan pembeli. Ya, jujur lah. Sehingga belum ada toko di pasar itu semurah toko ini dan paling mudah kalau dinyang. Umpamanya kurang ya segampang esok lah. Penakan kata orang. Harga juga tidak terlalu ditekan tinggi. Kalaupun kita bayar kurang, orangnya juga segampang lah. Gak apa-apa besok lagi. Akhirnya orang tertarik dengan dakwah salafiyah. Nah kayak si fulan itu, ya, penakan, orangnya juga kepenakan, juga ramah, sapa-sapa disalami. Orang tertarik, bukan dari dakwahnya dulu, dari apanya dulu? Akhlaknya dia. Masya Allah, barokah dia. Orang yang di sekitarnya lama-lama pada taklim, duduk. Dan semuanya mengagumi dengan sebab dari akhlaknya. Saya tertarik itu karena kayak lo bakul itu, bakul sendal, orangnya bagus. Jadi saya kepengen jadi ulangannya apa ya. Tertarik dengan sebab itu. Ini contoh. Ilmu yang sedikit diamalkan tapi barokah. Itulah yang kita harapkan. Dan itu yang dinilai manusia. Ya. Ada seorang. Dia dakwah. Masih muda. Dakwah. Zaman Hajuri waktu itu. Di sini tidak ada yang ilmunya sama dengan saya. Siapa coba di antara kalian yang hafal Sahih Bukhari, Ulul Maram, sebutkan yang hafal-hafal itu. Tidak ada kan? Cuma saya. Akhirnya karena dia membanggakan dirinya, bukan memuliakan akhlak ilmunya, orang bukan lagi hormat kepadanya. Ya. Orang lain yang dekat-dekat takut. Kenapa? Direndahkan olehnya. Bukan berusaha dibimbing, direndahkan. Akhirnya orang lari dari apa yang dia harapkan, kebaikan ilmu. Itulah fitnah. Maka ilmu yang barokah akan membuahkan kekhusyuan. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang namanya ilmu itu akan melahirkan khusyuk kepada Allah azza wa jalla. Nasihat berikutnya, ya bunaya, la ta'tamid ala muraqabati lak. Fa inna muraqabataka li nafsik afdal wa anfa' min muraqabati lak. Wahai anakku, janganlah engkau sekedar bersandar dengan pengawasanku. Janganlah engkau bersandar semata dengan pengawasanku. Kenapa? Karena pengawasan dirimu itu lebih utama. Engkau mengawasi dirimu itu lebih utama dan lebih bermanfaat min muraqabatillak daripada pengawasanku kepadamu. Inilah ihsan ya. Wahai anakku, jangan engkau bersandar dengan pengawasanku. Karena pengawasanmu terhadap dirimu sendiri lebih utama dan lebih bermanfaat daripada pengawasanku kepadamu. Ketika ada ustaz kalem, begitu ustaznya keluar, berdia. Ustaz diora ono. Nah, ini belum terwujud ilmu yang membuahkan apa? Khusyuk. Sama kadang, ini anak-anak lo ya. Begitu ustaznya pergi, berdia, ustaz ini selungo. Kita lanjutkan. Tuh. Kadang kita juga demikian lo ya. Ada orang kayak gini pak. Kantor. Ketika diterangkan di majelis ini. Paham ya? Paham Ustaz? Paham. Bus. Begitu kita bertamu. Kita bertamu loh ya. Itu dia lagi kayak gini. Kebetulan saya dulu waktu kecil pernah kayak gini pak. 6 tahun sampai 12 tahun kayak gini tuh. Jadi saya tahu baju yang bau apa ini? Bu asap tahu pak? Wah ini rokok ini. Sampai keringatnya saya bisa bedakan. Wah rokok ini. Dia dicium kok. Dia karena malu ada saya ke belakang kok. Nah pikiran saya ke depan. Apa dari belakang? Oh iya. Lah kita cium, oh bau asap ini. Ya itu ya. Itu kan karena pekeuh sama siapa? Ustaz. Kadang ada loh. Bukan anak-anak loh, Afan. Itu. Ada kayak gitu. Maka marilah kita merasa diawasi oleh Allah. Karena ilmu yang disampaikan ustaz kita itu wahyu datang dari Allah untuk bimbing kita. Ustaznya sudah pulang pergi ataupun di depan kita, hakikatnya itulah nasihat dari Allah dan Rasulnya atau para ulama'nya. Ustaz cuma membawakan nasihat ulama gini. Jangan duduk-duduk sama majlisnya, majlis ahlul hawa, ahlul bidah, jangan duduk ya. Nasihat berharga emas. Ketika kita sendirian, aku tak coba-cobalah. Orang ustaz iki. Sampai ada kisah menarik. Dia itu penasaran. Biasanya orang kalau dilarang malah jadi apa, Pak? Jangan tengok kanan. Ada apa? Akhirnya apa? Penasaran enggak tengok kanan? Oh, pojone. Oh, bakul parfum. Itu kita loh ya. Makanya pintar bakul-bakul. Jangan tengok kanan. Tengok, oh, warung makan. Itu orang, Pak. Seperti itu biasanya. Sama, ustaznya sudah ingatkan begini, tegas. Jangan. Kenapa sih? Tidak boleh. Pas dia nengok orang sakit, dia sholat mampir, Pak. Sholat di masjid. Duduk, dengerin. Oh, ada taklim. Ya hadir banyak. Parkirannya sampai teralun-alun, Pak. Dengerin. Apik yo. Disimpulkan bagus. Nah, masa sudah sebatnya. Sekali duduk langsung apa? Nah, jatuh. Jatuh apa ini namanya? Jatuh cinta. Mudah-mudahan tidak buta. Ternyata jatuh cinta. Duduk sekali tertarik. Apalagi ustadz ini ganteng ya. Ini laki-laki loh ya. Pembawaannya menarik, jamuannya banyak, retorikanya menarik. Akhirnya apa? Apalagi bagi-bagi hadiah. Wah. Udah kayak ustaz saya. Senangnya malah minta ini itu. Ini bagi-bagi hadiah ini. Lebih hebat. Subhat masuk. Berubah omongannya. Ngelantur. Apalagi zaman sekarang zaman Mbah Google. Bukan. Oh, itu tuh. Tambah terbawa sana kemari. Ini karena tidak mendengarkan nasihatnya siapa? Ustaznya. Coba dengerin nasihat ustaz. Dengarkan nasihat orang tua, ya kan? Yang terakhir jam 7.10 menit. 5 menit lagi ya Pak Amin ya. Pesene Pak Amin kon jam 7.15. Saya enggak tahu maksudnya apa ini. Ada donor darah apa? Iya. Ya bunayya, wahai anakku, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha istakhlasa hadzina li nafsihi. Wa la yasluhu li dinikum illa as-saha wa husnul khuluq. Ala fazayinu dinakum bihima. Tapi hadis ini dhaif, dilemahkan oleh para ulama. Sesungguhnya Rasul kalian mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala istakhlasa, membersihkan agama ini untuk dirinya. Walayasluhu dinikum, tidak akan baik agama kalian illa saha, kecuali dengan sifat dermawan. Saha itu dermawan, Pak. Karena dermawan, bakhil dengan iman tidak akan menyatu. Sifat bakhil dengan sifat iman tidak akan menyatu. Jadi kalau begitu, iman menyatunya dengan apa? Dermawan. Itu iman menyatunya dengan sifat dermawan. Bisa dermawan dengan harta, dermawan dengan waktu, bisa tenaga. Itu dermawan juga. Dan para salaf, sosok-sosok manusia yang sangat dermawan. Ya enggak? Para sahabat Ansor dikenal dengan wayuksirun ala anfusihim. Mereka mengalah untuk dirinya. Menolong saudaranya Ansor. Al-Muhajirin. Abu Bakar juga orang yang dermawan. Dia datang bersedekah, membawa seluruh hartanya. Umar datang membawa separuh hartanya. Utsman bin Affan bersedekah 100 ekor unta beserta yang dibawa berupa makanan. Datang dari Syam. Semuanya bisa fidyah untuk mujahid. Itu para salaf. Dikenal apa? Dermawan. Nah, kita seorang muslim salafi apalagi mencontoh para salaf. Kan begitu? Jadi setelah ngaji mulai tumbuh rasa dermawan. Dermawan. tentu diinfakkan di jalan Allah, bukan di jalan bid'ah. Sekarang sudah berbalik. Kalau dulu dermawan hal-hal yang nyeleweng, sekarang di atas sunnah. Kan gitu ya. Kalau dulu untuk acara, oh saya nyumbang sound systemnya, seluruhnya saya yang nanggung. Acaranya Pak, bual-bualan kok. Cuma bual-bualan, saya sanggup. Saya sanggup ini. Dulu sebelum ngaji, sekarang kalau sudah ngaji seharusnya lebih dermawan dalam hal yang baik, ya. Itu iman bercampur dengan dermawan. Wa husnul khuluq, dan juga agama kalian akan baik dengan akhlak yang baik. Fazayyinu dinakum bihima, hiasilah agama kalian dengan dua hal, sifat dermawan dan akhlak yang mulia. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Selesai sudah pelajaran yang pertama. Wa akhiru da'wana subhanakallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.